mereka mendingin mikirin dirinya. Perut buncis aku penuh agama lekat Jogja. Kenapa aja orang kecil orang gede pakai palang mandula? Mata buta kuping tuli seolah masa bodoh. Bukan sulap juga sihir mengalirlah uangnya. Mereka kira semua di bawah mati.